wajah senyum pun terukir, budak-budak ke hulu hilir. Ziarahi jiran sanak saudara, lupakan luka sengketa. Luhur jiwa raga jujur bicara di hari raya. Menaran kau pulang keriangan, lembu kerbau menjadi korban. Ayah bunda turut bergembira, meriahnya hari bahagia. Berpakaian baru aneka gaya, bertudung manis sidara. Tertawanglah hati muda teruna, mula bertanya. Pak Lang, yang itu anak siapa? Mana jauh kita dekat-dekatkan, bertandang mesra bersembang tawa. Terkenang kisah yang lama. Mana dekat kita irat-iratkan, terlanjur kata terlampau jarak. Bermohon ampun di tinta. Sendat teman taulan, ululah keinsafan, salinlah bermaafan. Minal aidin wal faizin, menyuci zahir dan batin. Bahagia rasa sama rasa, meriahnya di hari raya. Menyuci zahir dan batin, bahagia rasa sama rasa, meriahnya di hari raya. Menyuci zahir dan batin.